Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuha talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih pada pembicaraan seputar tentang perkara-perkara yang harus dilakukan tatkala seseorang membantah ahlul batil. Kemarin kita sampai pada poin yang kelima, yaitu tentang harusnya seorang yang membantah kebatilan dan pelakunya untuk melakukan cross check, melakukan tasabut, menekankan kembali terhadap kebatilan yang hendak dia bantah. Tidak boleh, barakallahu fikum, seseorang membantah orang lain karena kebatilan yang diduga, bukan kebatilan yang pasti pada orang tersebut. Kebatilannya ini ya baru sebatas praduga. Ini enggak diperkenankan. Karena itu dapat menciderai kehormatan seorang muslim. Maka harus betul-betul ditekankan kembali apakah kebatilan yang dimaksud, kesalahan yang dimaksud betul-betul ada pada orang tadi ataukah tidak. Nah, itulah pentingnya perkara tasabut. Sehingga barakallahu fikum, kemarin kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari, manakala seseorang melakukan tasabut terhadap ucapan orang yang akan dia bantah, maka akan sahih hukumnya nanti dan akan sahih kritikannya nanti. Kalau dia tidak pakai tasabut, ternyata hanya praduga dan salah dugaannya, maka kritikannya itu akan menjadi bumerang untuknya. Nah. Kemudian ikhwan fillah na'udzukumullah, perkara yang keenam yang disebutkan oleh beliau adalah ada muraddil batil bi batil. Tidak boleh membantah kebatilan dengan kebatilan. Membantah kesalahan dengan cara yang salah, ini enggak diperkenankan. Wa innama yuraddul batilu bil haq. Yang namanya kebatilan itu hanya dibantah dengan kebenaran. Beliau menjelaskan, sabaqa an dzakartu annal maqsuda minar raddi 'alal mukhalifi alwusulu ilal haqqi wa bayanuhu. Telah lalu bahwasanya aku menyebutkan tujuan dari membantah seorang yang menyimpang adalah ingin menyampaikan al-haq kepadanya dan ingin menjelaskan al-haq kepadanya. Kita membantah ahlul batil berarti kita ingin supaya ahlul batil tadi tahu mana yang hak, mana yang batil, supaya kebenaran sampai kepadanya. Waraddil batili wadahbihi, dan juga tujuannya adalah membantah kebatilan dan menolaknya. Inilah tujuannya. Fayuaddil mafruḍa 'alaihi bitajarrudin tamin lillahi jalla wa ala. Maka dia harus menunaikan kewajiban tersebut dengan memurnikan niat yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-allamah Asijzi, berkata al-allamah Asijzi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala man ankara al-harfa was-saut. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, ini nukilan dari al-Imam Asijzi, al-mu'min yanshuru hikmatallah. Seorang mukmin itu dia menyebarkan hikmahnya Allah, menyebarkan ilmunya Allah. Fa in qubilat minhu hamidallah, apabila hikmah dan ilmu yang dia sebarkan tadi diterima, maka dia pun memuji Allah. Wa in ruddat hamidallah, dan apabila hikmah dan ilmu yang dia sebarkan tadi ditolak, maka dia tetap juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan dia telah melakukan apa yang menjadi keharusan atasnya. Seorang da'i, tugasnya adalah menyampaikan. Menyampaikan kebenaran yang dia tahu, membantah kebatilan yang dia tahu, ini tugasnya da'i. Urusan diterima atau tidak diterima itu bukan urusan seorang dai. Ya. Itu urusan masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Seorang dai berusaha supaya dakwah dan ilmu ini diterima dengan cara yang dia mampu. Nah. Sehingga manakala ilmu yang dia sebarkan tadi diterima, maka dia memuji Allah karena dia sudah menjalankan tugasnya. Dan ada orang yang mau ikut ilmu yang dia sebarkan, sekiranya ditolak pun ilmu yang dia sebarkan itu, dia tetap memuji Allah. Kenapa? Karena dia juga sudah menjalankan apa yang harus dia lakukan. Ini katanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang namanya seorang mukmin itu barakallahu fikum menyebarkan ilmunya Allah, manakala diterima dia berhamdalah, manakala ditolak dia tetap berhamdalah. Qala Asy-Syuzi mu'alliqan, berkata Imam Asy-Syuzi mengomentari ucapannya Al-Hasan Al-Basri di atas, wa mawdhi'ul hamdi fi raddi annahu qad wuffiqa li ada'i ma 'alaihi, dan tempat pujian di dalam bantahan adalah karena dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Ini tadi yang kita jelaskan. Kenapa walaupun ilmu dakwah ditolak masih tetap bertahmid? Dikarenakan terkait dengan urusan diterima atau tidak, itu bukan atas kehendak kita. Itu menjadi kehendak Allah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah kasih hidayah orang yang ia kehendaki dan Allah kasih sesat orang yang ia kehendaki. Namun seorang da'i yang faham al-haq, maka dia menyebarkannya dikarenakan itu adalah sebuah kewajiban. Dan tatkala dia sudah melakukannya, maka dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya untuk bisa menjalankan apa yang telah wajib untuknya. Liza fa'ahlu sunnah samtuhum wasimahum abadan luzumul haqi wa tiba'u. Oleh karena ini Ahlus Sunnah, tanda dan ciri-ciri mereka selamanya adalah menetapi al-haq dan mengikutinya. Ini ciri-cirinya Ahlus Sunnah, selalu menepati al-haq dan mengikutinya. Fi kulli sya'nin min syu'uni umurihim, pada semua perkara, pada semua urusan dari urusan-urusan mereka, Ahlus Sunnah menetapi al-haq dan terus mengikutinya. Dan termasuk dari urusan Ahlus Sunnah adalah ar-raddu 'alal mukhalif, membantah seorang yang menyimpang. Maka di dalam membantah orang yang menyimpang juga, Ahlus Sunnah menggunakan prinsip mereka yang abadi, yaitu luzumul haq, terus menepati al-haq dan mengikutinya. Wala hajata fi raddi batilihi bi batil akhar. Tidak butuh Ahlus Sunnah untuk membantah kebatilan dengan kebatilan yang lain. Ahlus Sunnah membantah kebatilan dengan al-haq, bukan dengan kebatilan yang lain. Wa qad sabaqa naqlu tahdhiri ba'dil a'immah min raddil batili bil batil, dan telah lewat penukilan dari tahzirnya sebagian imam terhadap perkara membantah kebatilan dengan kebatilan. Seperti Al-Imam Al-Ajuri Begitu pula Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, di mana beliau mengatakan, memberikan peringatan dalam ucapannya itu, iradatul haqqi min ghairi tariqis sunnah fa innahu batil. Yang namanya menginginkan al-haq tapi tidak melalui jalan sunnah, maka itu adalah kebatilan. Seorang ingin mendakwahi orang yang tidak sholat agar dia sholat, tapi dia menggunakan cara yang salah. Dia menggunakan cara yang batil. Dia berdakwah melalui qasidah-qasidah. Dia berdakwah melalui lagu-lagu. Dia berdakwah melalui nyanyian-nyanyian. Ya, berusaha untuk menyadarkan orang yang tidak sholat agar sholat. Ini perkara yang salah. Menginginkan al-haq tapi tidak melalui jalan al-haq, itu adalah sebuah kebatilan. Menginginkan sunnah dipegang oleh seseorang tapi cara dakwahnya bukan dengan cara yang sunnah, maka itu bukan sunnah, bahkan kebatilan. Wa kalamuka ala sunnah min ghairi sunnah batil. Ucapanmu tentang sunnah tapi dari selain sunnah, inilah sebuah kebid'ahan. Kebatilan dan kebid'ahan. Itulah kata Imam Al-Ajurri. Sehingga barakallahu fikum ahlus sunnah, tatkala membantah kebatilan yang ada di hadapan mereka, menggunakan sportivitas, menggunakan tasabbut, menggunakan amanah, menggunakan adil, dan juga mereka tidak melupakan prinsip tidak bolehnya membantah kebatilan dengan kebatilan. Bahkan mereka harus membantah kebatilan dengan kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarhi sunnah, berkata al-Imam al-Barbahari dalam kitabnya Syarhu Sunnah, wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahli al-bid'ah. Janganlah kamu mencari dari dirimu sendiri sebuah tipu daya yang dapat kamu membantah dengannya ahlul bid'ah. Kata al-Imam al-Barbahari, janganlah kamu mencari dari dirimu sebuah tipu daya. Yang dengan tipu daya tadi, yang mana tipu daya pada asalnya adalah tidak diperbolehkan. Janganlah kamu mencari sebuah tipu daya dari dirimu untuk membantah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah pelaku kebid'ahan dibantah dengan sunnah. Ahlul bid'ah pelaku kebatilan tidak dibantah dengan kebatilan. Termasuk diantaranya tidak dibantah dengan tipu daya. Tidak dibantah dengan hilah. Bahkan kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, dikatakan kepada beliau, inna fulanan sannafa kitaban yaruddu fihi alal mubtadi'ah. Ada seorang yang menulis sebuah kitab, dalam kitab tersebut dia membantah ahlul bid'ah. Ada seorang yang menulis kitab, dalam kitabnya tadi dia menyebutkan bantahan-bantahannya terhadap ahlul bid'ah. Maka Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi beliau mengatakan, bi ayyi syai' abil kitabi was sunnah, dengan apa dia membantah ahlul bid'ah tadi? Apakah dengan Alkitab was sunnah? Maka dikatakan, la, lakin bi ilmil ma'qul wan nawar. Tidak wahai Imam, tapi dia membantah ahlul bid'ah dengan pikirannya dan juga dengan penelitiannya. Dia membantah ahlul bid'ah dengan akalnya dan juga dengan pandangan-pandangan pribadinya, bukan dengan Alkitab was sunnah. Maka Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, akhta as-sunnah wa radda bid'atan bi bid'ah. Dia telah menyalahi sunnah, dia telah menyalahi caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membantah kebid'ahan dengan cara yang bid'ah. Mau membersihkan badan tapi pakai lumpur, enggak jadi bersih, malah jadi tambah kotor. Itulah tatkala seorang membantah kebatilan dengan kebatilan, maka dia hendak membersihkan kotoran tapi dengan cara yang kotor juga. Sama aja bohong, tidak akan bersih. Walaupun tujuannya baik, saya membantah ahlul bid'ah. Saya mau membantah orang-orang yang tidak percaya takdir. Saya mau membantah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saya mau membantah orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Saya mau membantah orang-orang yang memahami adanya prinsip reinkarnasi. Setelah seorang mati, maka dia akan terlahir kembali. Tapi dia membantahnya dengan akalnya. Dia membantah dengan pemikiran pribadinya. Yang seperti ini, barakallahu fikum, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, radda bid'atan bi bid'ah. Orang ini telah menyalahi sunnah karena dia membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Masih ada beberapa lanjutannya. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.